Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adana Allah wa iyyakum min shiddati 'adzabiha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah yang pertama kali kita memuji Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena yang namanya bersyukur tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisan-lisan kita, akan tetapi yang namanya bersyukur harus dibarengi dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid, tatkala menjelaskan hakikat seorang bersyukur kepada Allah adalah al-qiyamu bi ta'ati wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Syukur itu adalah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah hakikat seorang bersyukur kepada Allah. Sehingga sekali lagi, bersyukur kepada Allah tidak semata-mata hanya diucapkan dengan lisan-lisan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Minhajul Firqatin Najiyah, Jalan Golongan yang Selamat, perlu kita ingat bersama bahwasannya saat ini kita berada di bulan atau salah satu bulan yang mulia dari bulan-bulan haram. Dan saat ini pula kita berada di hari-hari yang mulia yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, sesungguhnya yang namanya iddatus syuhur, bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Minha, dari bulan-bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan mulia, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalika dinul qayyim, itu merupakan agama yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada bulan-bulan haram tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, dengan melakukan adzunu, perbuatan-perbuatan dosa, karena itu merupakan salah satu atau bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat tersebut atau ayat yang ke-36, Allah menyebutkan tentang adanya bulan-bulan haram. Yang dimaksud dengan bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan mulia, yang setelah itu diperjelas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut, as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum, thalathatu mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha, dari bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. 3 bulan secara berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itulah yang disebut dengan bulan-bulan haram. 4 bulan yang di situ kita diperintahkan untuk memuliakan bulan-bulan tersebut dengan amalan-amalan salihat, dengan amalan-amalan ketaatan. Dan yang kedua, menjauhi adz-dzunub wal ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka dijelaskan oleh para ulama, masih ada kaitannya dengan bulan haram, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan yang mulia tersebut. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan pelanggaran-pelanggaran syariat pada bulan-bulan haram tersebut. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah terkait makna fala tazlimu fihinna anfusakum ay fi hadhil ashhuril muharramah, yaitu pada bulan-bulan haram janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian dengan melakukan pelanggaran syariat, dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annaha aqidu wa ablagh fil ithmi min ghairiha. Dikarenakan melakukan kezaliman, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan pada bulan-bulan haram, dosanya itu lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya selain bulan haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, kama anal ma'asi fi baladil haram tudha'af. Sebagaimana seorang yang melakukan kemaksiatan di tanah haram, yaitu di sekitar Ka'bah, di sekitar Masjid Nabawi, itu juga tudha'af, dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memiliki niatan untuk melakukan al-ilhad, yaitu kemaksiatan di negeri tersebut, yaitu di tanah haram, bidzulmin, dengan melakukan suatu kezaliman, maka Allah menyebutkan nudzikhu, maka akan kami timpakan kepadanya azab yang sangat pedih. Ayuh nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula diterangkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah tatkala beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut, pada bulan-bulan mulia tersebut. Kata beliau, inna dzulma fil ashuril haram a'zamu khati'atan wa wizra. Kata beliau bahwasanya melakukan kezaliman, kemaksiatan, pelanggaran syariat pada bulan-bulan haram merupakan a'zamu khati'atan, merupakan kesalahan yang sangat besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Wa wizran, dan merupakan dosa yang sangat besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya selain bulan-bulan haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah bulan-bulan haram yang kita diperintahkan untuk memuliakannya dengan melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan-perbuatan kezaliman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kita pula sekarang atau saat ini ada di hari-hari yang mulia, di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. telah datang dalil-dalil minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjelaskan keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang sebatasnya seorang mukmin memiliki kesemangatan dan keseriusan untuk melakukan amalan-amalan salihat pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, wa qad warada fi fadliha adillatun minal kitabi was sunnah, sungguh telah datang dalil-dalil dari Al-Kitab was sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang pertama dengan waktu fajar dan yang kedua bersumpah dengan malam yang 10. Maka dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud malam yang 10, yang di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang 10. Tentunya di situ ada keistimewaan supaya umat manusia itu memiliki ihtimam, memiliki perhatian pada malam yang 10 tersebut. Qala Ibnu Katsir, maka telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-muradu biha 'ashra Dzulhijjah kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairuhum, yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah walayalin 'ashr, dan demi malam yang 10. Sekali lagi yang dimaksud malam yang 10 di sini adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kama qalahu Ibnu Abbas, sebagaimana ini pendapatnya sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan juga Imam Mujahid, dan selain mereka dari ulama-ulama ahlu tafsir. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita banyak-banyak mengingat nama Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan banyak-banyaklah kalian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan atau diketahui. Maka dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, yang dimaksud dengan ayyamin ma'lumat adalah ayyamul ashr, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, dan juga mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan salihat, untuk memperbanyak amalan-amalan salihat pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. disebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allah min hadhil ayamil ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amalan salih di dalamnya ahabu ilallah, sangat dicintai oleh Allah, dibandingkan 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Artinya bahwasanya amalan-amalan salihat pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ahabu ilallah, sangat-sangat dicintai oleh Allah. Sehingga mereka para sahabat bertanya, qalu, bukankah jihad di jalan Allah itu lebih dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Karena para sahabat tahu di antara amalan yang sangat mulia itu adalah jihad fi sabilillah. Sehingga tatkala mendengar bahwasanya tidak ada amalan-amalan yang sangat dicinta oleh Allah dibandingkan 10 pertama bulan Dzulhijjah, mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula berjihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula berjihad di jalan Allah, illa rajulun, kecuali seorang yang dia kharaja binafsihi, yang dia keluar berperang dengan jiwanya dan hartanya, walam yarji' fi dhalika bisyai, setelah itu tidak ada yang kembali sedikit pun. Artinya orang tersebut terbunuh di jalan Allah dan orang tersebut hartanya dirampas oleh mereka orang-orang kafir, sehingga tidak ada yang kembali sedikit pun. Ini yang bisa menandingi amalan-amalan salihat pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dijelaskan pada hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis yang datang dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayamil ashar, fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Dan tidak ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu amalan-amalan salihat, dibandingkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fa'akthiru fihinna, perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari tersebut, pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah, perbanyaklah oleh kalian untuk membaca at-tahlil, yaitu kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah wat takbir wat tahmid. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya hari yang sangat a'zam, yang sangat mulia di sisi Allah adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, bahwasanya amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan salihat yang dilakukan pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan illahnya, alasannya. Kenapa hari-hari tersebut merupakan hari yang sangat a'zam, hari yang sangat mulia di sisi Allah? Kenapa pada hari-hari tersebut amalan salihat, ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah? Kata beliau, والذي يظهر أن السبب في امتياز عصر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. Kata beliau, yang nampak yang menyebabkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini menjadi hari yang istimewa, menjadi hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah, menjadi hari-hari yang amalan salihat sangat dicintai oleh Allah. Kata beliau, karena pada 10 pertama bulan Dzulhijjah terkumpul padanya ummahatul ibadah, induk induk ibadah, yaitu as-salah, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah sedekah, dan ibadah haji, terkumpul pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, maka apa yang harus kita lakukan untuk menyambut hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini? Dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, bimadza nastaqbilu mawasimal khair, dengan apa kita menyambut hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini? Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini? Yang pertama, kata beliau, hariyun bil muslim an yastaqbila mawasimal khairi amah bitaubatis sadiqah an nasuh. Kata beliau, sepantasnya seorang muslim untuk menyambut hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini, menyambut mawasimal khair, hari-hari kebaikan ini, yang pertama adalah dengan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, taubat nasuha. Ini yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap muslim untuk menyambut hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini, dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah, biiqla'i 'anidz-dzunubi wal ma'asi, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa demikian? Kenapa kita menyambut bulan yang hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini? Yang pertama, dengan kita memperbanyak taubat kepada Allah. Kata beliau, fa inna dzunuba hiyallati tuharrimul insanu fadlu rabbih. Ini yang harus kita ketahui, yang harus kita fahami. Maka sesungguhnya yang namanya adzunub, yang namanya perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan, itulah yang akan menghalangi seorang untuk mendapatkan keutamaan dari Allah. Adzunub wal ma'asi, perbuatan dosa dan kemaksiatan, itulah yang akan menghalangi seorang untuk mendapatkan fadlu rabbih, keutamaan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang seorang dia dijauhkan dari kebaikan, atau sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini diantara sebabnya barakallahu fikum, merasa berat untuk qiraatul Quran, merasa berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, merasa berat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Perlu diketahui diantara sebabnya adalah adzunub, perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kemudian yang kedua barakallahu fikum, menyambut datangnya hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini, kata beliau, kadzalika tustaqbalu mawasimal khair amah bil azmi shadiqah al jadd ala igtinamiha bima yardallahu azza wa jal. Yang kedua, orang tersebut memiliki al-azmu sadiq, keinginan yang jujur dan keseriusan serta kesungguh-sungguhan untuk melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus memiliki keinginan yang jujur dari dalam hatinya untuk melakukan amalan-amalan salihat, amalan-amalan kebaikan di 10 pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mana tatkala kita melihat kathirun minan nas, kebanyakan dari manusia, bahkan kathirun minal muslimin, kebanyakan dari kaum muslimin, mereka kurang perhatian pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana telah dinasihatkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau, al-amalu salihu fi ayami asri Dzulhijjah min dhalika as-sawm ahabbu ila Allah min al-amali salihi fi asril awakhiri minar ramadhan. Kata beliau, bahwasanya amalan-amalan salihat, amalan-amalan kebaikan yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, di antara amalan yang dicontohkan adalah berpuasa, kata beliau. Amalan tersebut, amalan salih pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, ahabbu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan salihat yang dilakukan pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Perkara yang sudah ma'lum inda jami'il muslimin, perkara yang sudah diketahui oleh setiap kaum muslimin, bahwasannya 10 terakhir di bulan Ramadan merupakan hari yang sangat mulia, karena di situ ada malam Lailatul Qadar dan ada keutamaan-keutamaan yang lainnya. Tapi kata beliau, amalan salihat yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan salih yang dilakukan pada 10 terakhir minar Ramadan, dari bulan Ramadan. Kemudian kata beliau, wa ma'a dzalika fal ayyamul asr min dzil hijjah annasu fi ghaflatin anha. Ini yang sangat menyedihkan kata Syekh. Bersamaan dengan itu, istimewanya 10 pertama bulan Dhul Hijjah, bersamaan dengan itu, pada 10 pertama bulan Dhul Hijjah, kebanyakan manusia itu fi ghaflatin anha, lale, kurang perhatian pada 10 pertama di bulan Dhul Hijjah. Sehingga kata beliau, tamurun nasu ala adatihim la tazidu ziyadatan fi qiraatil Qur'an wala bil ibadatil ukhra. Sehingga manusia atau kebanyakan manusia, mereka itu melewati 10 pertama bulan Dzulhijjah ala adatihim, seperti biasanya saja, tidak ada perubahan. Tapi melewati 10 pertama bulan Dzulhijjah, mereka biasa saja. Tidak ada perubahan, kata Syekh. Ini yang sangat menyedihkan. Tidak ada peningkatan dari sisi qiraatul Quran. Tidak ada. Tidak ada peningkatan dari sisi ibadah-ibadah yang lainnya, seperti salat, sedekah, dan yang lainnya dari amalan-amalan salihat. Padahal dijelaskan oleh para ulama, amalan-amalan salihat 10 pertama bulan Dzulhijjah itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi sekali lagi yang menyedihkan, kata Syekh, tamurrun nas ala adatihim, manusia melewati hari-hari tersebut biasa saja. Tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan dari sisi ibadahnya. Bahkan Syekh sampai memberikan contoh, bal hatta takbir ba'duhum yushakhu bih. Bahkan sampai mengucapkan takbir, tahlil, tahmid, sebagian mereka itu merasa kikir untuk mengucapkan kalimat takbir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, sungguh ini perkara yang sangat menyedihkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau menyebutkan pembahasan berikutnya, ma yustahabu fi'luhu fi hadhil ayyam, apa yang disunnahkan untuk diamalkan pada hari-hari tersebut, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Secara umum adalah amalan-amalan salihat, supaya ditingkatkan kualitasnya, kesemangatannya, tatkala memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama kata beliau, as-salah, hendaklah seorang mukmin tatkala memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah memiliki perhatian lebih dengan ibadah sholatnya. Yustahabu tabkiru ilal fara'id, diperintahkan untuk segera menjalankan sholat-sholat yang wajib, tidak menundanya atau mengakhirkannya. Min qiyamiha, untuk menjalankan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, wal iktharu minan nawafil, dan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Kenapa demikian? Kata beliau, fa innaha min afdhalil qurabat, karena yang namanya ibadah sholat itu adalah ibadah yang sangat mulia, bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang sangat mulia. sehingga dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat li rabbik untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah untuk Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah salat dengan ibadah menyembelih, dengan ibadah al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Kata beliau di antara rahasianya, bahwasanya ibadah badaniyah yang paling afdal itu adalah salat. Sekali lagi, ibadah badaniyah, ibadah anggota badan yang paling afdal itu adalah salat. Perkara yang sudah maklum kita mengetahui bersama, yang namanya ibadah badaniyah itu sangat banyak. Sampai-sampai Nabi menyebutkan imatatul adha 'anil tariqi shadaqah, menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian dari ibadah shadaqah. Maka dijelaskan oleh para ulama, ibadatun badaniyah, ibadah badaniyah yang paling afdal itu adalah salat. Kemudian yang kedua, ibadatun maliyah, ibadah kaitannya yang dengan harta, yang paling afdal itu adalah al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ini ibadah yang kaitannya dengan mal, yang kaitannya dengan harta, yang paling afdal itu adalah menyembelih. Oleh karena itu digandengkan oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, rabbul alamin. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tatkala memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah, kita diperintahkan untuk memiliki perhatian secara khusus dengan amalan ibadah salat dan memperbanyak minan nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyebutkan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, alaika bikasratis sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bi kasrati sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud lillah, sujud untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya tidaklah engkau melakukan satu kali sujud lillah karena Allah, satu kali sujud ikhlas karena Allah, illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dan akan menghapus khati'ah, kesalahan-kesalahan kamu. Ini satu kali sujud yang dilakukan lillah. Kemudian yang kedua, amalan yang disunahkan adalah asyam, memperbanyak ibadah puasa, secara khusus lagi pada tanggal 9 Dzulhijjah. sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a min Dzulhijjah, senantiasa melakukan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, dan disebutkan keutamaannya an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, akan menghapus dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, ibadah yang disunahkan pula at-takbir wa tahlil wa tahmid, banyak-banyak membaca takbir, tahlil dan tahmid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kekuatan dan pertolongannya kepada kita untuk melakukan amalan-amalan salihat pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, dan mematikan kita semua di atas Islam dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.